إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin as-sa'imin a'azzakumullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lajengaken pembahasan kitabul fadha'il kaitanipun kalian masalah-masalah siam. Kita badhe ningali judul bab salajengipun ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-muallifu rahimahullah babun fi masailin minas saum. Babun fi masaili minas saum. Bab ing dalem pirang-pirang masalah sekang puasa. Tetap sebab menika badhe nyebutaken wonten pinten-pinten perkara ingkang hubunganipun kalian masalah puasa. Kita tingali hadis-hadis ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah. Hadis pertama, hadis ingkang nomor sepindah saking bab menika, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba fal yutimma saumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaih. Pengertian ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum, nalikane salah sijine kowe kabeh kelalen sekuasa kelalen, fa akala mongko mangan, au syariba utawa ngombe. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam, fal yutimma saumah, mongko salah sijine kowe kabeh nyempurnakna puasane. Fa inna ma at'amahu Allah wasaqah. Mongko satemene bae Allah sing aweh pangan maring salah sijine kowe kabeh lan sing aweh ngombe maring salah sijine kowe kabeh. Hadis muttafaqun alaih. Kita wasrin hadis-hadisnya mangke penjelasan. Hadis ingkang nomor kali. Hadis ingkang nomor kali. Wa'an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu ngendika ngaten qultu ya Rasulullah aku tau takon maring Nabi alaihi salatu wasalam ya Rasulullah akhbirni anil wudu ya Rasulullah beritakaken dumateng kula masalah wudu. Nggih, maknane sahabat niki nyuwun diajari wudu. Nyuwun diulang masalah wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika asbighil wudu'a. Asbigh sempurnakna wudu. Asbighil wudu'a. Sempurnakna wudu. Wa khallil bainal asabi lan selaselani. Napa? Selaselani iki. Bainal asabi ing antarane jeriji-jeriji. Kesenalikane wudu, Nabi alaihi salatu wasallam nganjuraken dumateng sahabat Laqit ibni Sabirah subados nyela-nyelani jeriji-jeriji. Wabalikh fil istinsyak lan seliramu nemenaken ing dalem ngisep banyu maring irung. Boleh nyerot banyu niku sing nemen. Wabalikh fil istinsyak lan nemenaken ing dalem ngisep banyu maring irung. Illa antakuna sa'iman. Kejaba sliramu nang kahanan puasa. Kejaba sliramu nang kahanan puasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, wa qala hadisun hasanun sahih. Nggih, hadis niki sahih. Hadis ingkang nomor 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli summa yahtasilu wa yasumu. Muttafaqun alaih. Hadis yang nomor 3 saking Aisyah radhiyallahu anha. Pengendikanipun Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junub. Menangi fajar. Menangi fajar nang kahanan Nabi junub sekang keluargane. Nanggahanan saat puasa Rasulullah junub dereng adus pun nganti napa? Fajar. Pun nganti fajar. Summa yahtasilu. Terus Nabi alaihi salatu wasalam atus, atus bahasa halusnya apa? Siram. Wonten sing alus malih? Mboten. Napa mboten ngerti jenengan? Siram? Siram pun alus. Wonten sing alus malih? Wong niki nggih nabi sih. Hah? Ketone sing kula jenengan ngertos niki nggih. Nggih. Mungkin kula jenengan ora pangerti. Paling dhuwur siram. Leres mboten niki? Bokonten sih sing luwih napa? Luwih alus ngaten iki. Nggih. Summa yaghtasilu Aisyah radhiyallahu anha nyeritakaken Nabi alaihi salatu wasalam bun fajar tesih keadaan junub dereng atus, dereng siram. Dereng napa? Siram. Terus Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nyeritakaken terus Nabi yaghtasilu. Berarti atusnya niki siram niki bar napa? Bar sahur, bar fajar. Pun bletekeng napa? Fajar. Wa yasum. Lan Nabi puasa. Kita tingali hadis ingkang salajengipun. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Hadis saking Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kalih-kaliyah niki ngendi kok ngaten sinten niku Ummu Salamah lan Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu nang kahanan esuk junuban nangkahanan wis esuk nangkahanan apa? Junub min ghairi hulmin dudu sebab ngimpi dudu sebab napa? Ngimpi min ghairi hulmin niki maknane dudu sebab ngimpi nih summa yasum terus Nabi puasa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Kita tingali masyarakat hadirin barakallahu fikum penjelasan hadis-hadis menika. Kita tingali penjelasan hadis-hadis menika. Atas onten pinten-pinten masalah sing onten hubungane kalian masalah apa? Puasa. Mulanya judul babe babun fi masail minas saum. Bab pirang-pirang masalah sekang puasa. Hadis tinggal nomor sepindah. Oh napa? Kelalen mangan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking Nabi alaihi salatu wasallam Nabi ngendiko. Idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma saumah nalikane salah sijine kowe kabeh kelalen kelalen nang kahanan puasa kelalen kelalen apa akala fa akala mongko dheweke mangan aw syariba utawa dheweke ngombe falyutimma saumah mongko sempurnakna puasane. Gitu terus intine teng mriki. Nabi alaihi salatu wasallam maringi bimbingan nalikane wong kelalen mangan, kelalen ngombe nang kahanan puasa niki mboten batalaken puasane. Niki penjelasannya bedereng rampung nih. Mangkirin. Niki bedereng rampung penjelasan. Nggih. Mangke wonten. Mangke nek mung diterangkan jenengan saged paham insyaallah. Mboten perlu pitakonan niku muncul. jawabannya apa? Pengendikan Ibu Nabi alaihi salatu wasalam, fal yutim sauma. Nek ana wong nanggahanan puasa kelalen mangan utawa kelalen ngombe, ya utawa kelalen perkara-perkara sing batalaken puasa. Kan ngaten nggih. Lagi pembatal-pembatal puasa niku kan mboten mung mangan karo ngombe. Nek kelalen ngrasani niki mboten batal. Boko ora kelalen ora batalaken puasa ngrasani. Paham? Mboten batalaken puasa. Ning ganjaran nggih. Ganjarane niki sing mboten apa? Sempurna. Nek batal mboten. Ini mboten batalaken apa? Puasa. Terus ngriki masyaallah hadirin barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasalam negasaken sapa wonge sing kelalen nangkahanan puasa, mangan, ngombe supaya dheweke nyempurnakaken puasane. Iki tegese mboten batalaken apa? Puasa. Mboten batalaken puasa. Kelalen mangan, kelalen ngombe niki mboten batalaken puasa. Nggih, mangke insyaallah nek pun iki rampung pembahasan iki berarti kita sebutaken pembatal-pembatal puasa napa. Mangke nggih, nek pun iki hadis-hadis iki rampung insyaallah. Rasul alaihi salatu wasalam. Mari ini penjelasan. Nek ana wong sing kelalen mangan, kelalen ngombe diperintah dening Nabi supaya nyempurnakaken puasane. Rasulullah maringi penjelasan ngaten. Fa innama at'amahullah wa saqah. Mongko satemene dak, mongko satemene bae. Allah azza wa jalla sing aweh pangan maring dheweke lan aweh ngombe maring dheweke. Allah sing aweh pangan maring dheweke lan aweh ngombe maring dheweke. Mungkin nonton sing kanglet. Lha niku nek ngantek wareg banget pripun? Puasane sah napa mboten sah? Asal niku bener-bener kelalen nggih. Asal bener-bener kelalen temenan. Fa idza akalta aw syaribta walau syabita waruwaita. Nalikane sliramu mangan utawa sliramu ngombe senajan nganti wareg. Senajan nganti apa? Ngombe puas, ngombe puas jenenge apa? Mareng. Nggih. Okay. Nganti mungkin bahasa ngrikine butung napa-napa. Lu mangan ngombe nganti butung niku nggih. Napa butung? Butung madang. Nggih, butung madang nggih. Nggih. Lah nek ngombe puas nggih, nganti puas nganti bener-bener puas suli ngombe. Nanti blending. Wa antana sin fisyam. Wa antana sin fisyam lan jenengan nang kahanan kelalen. Waktu niku sepuasa ning kelalen. Warek. Uli mangan warek, uli ngombe puas. Fa inna saumaka kamil. Mongko satu menai puasamu sempurna. Boten rusak belas. Ini ganjarannya barang. Jelas, sempurna. Ini kena kayaknya ini batin ya Pak Rohmat. Bisa nih main kelalen kuri ya. Donga apa ya? Donga main kelalen ya ini. Gini kan donga sih marah bener. Nah, makin jenengan dikelalen akan ke apa baik pripun cobe. Oh kelalen iki tok. Nggih ampun ampun. Nggih wong kelalen niku nggih jane ya kelemahan nggih. Nggih ampun dong nggak kelalen jenengan. Nggih nek niki pancen kelalen. Kelalen temenan. niki mboten masalah, mboten ganggu ing dalam puasane. Mboten ngurangi, nggih, nilai puasane. Laisa fihi naqs. Mboten kekurangan, mboten ten kekurangan. Sebab niki mboten wonten kekurangan lan niki sempurna mila saking menika Nabi alaihi salatu wasalam menika fal yutimma sauma. Monggo sempurnakna puasane. Sempurnakna puasane salah siji kowe kabeh. Oke, jelas ge? Asal bener-bener kelalen dudu nglalen. Ning nek ketok-ketok kelalen kan mungkin ge. Ge mboten sesulit tok tuang barang we wong anu tukang lombo ya. Nggih, mangan gedang atone gedang ambon nang meja main temen diplok. Jane nggih sengaja bareng di Pak, kowe sampean sepuasa niki. Oh, kelalen. Jane jarak jane. Niku kelalen jenenge nggih. Erok-erok napa? Asal bener-bener kelalen, nambung jenengan ngentekaken gedang sepek. Nek setundun ya ora muat, Mbok. Sepek lah. Gedang iblik napa-napa sing cilik entek. Nggih. Niki boten batala kenapa? Puasa. Kita tingali masyarul hadirin barakallahu fikum. Pengendikan Ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innama at'amahullahu wasaqah. Mongko satu menebai. At'amahullah. Allah sing aweh pangan maring dheweke lan Allah sing aweh ngombe maring dheweke. Saking riki kita saged mendhet pelajaran pilih penggaweane wong sing klalen, prilakune ngateke. Prilakune wong sing klalen niki mboten dinis bataken maring wonge. Ning dinis bataken maring Allah. Dinis bataken ngertos mboten? Senes diibaratakan senes. Dinis bataken. Senes. Pun, kulang balik-balik. Pengedikan Ibu Nabi alaihissalatu wassalam. Nalikane ana wong sekuasa kelalen mangan, kelalen ngombe. Nabi merintahkan supaya nyempurnakaken puasane. Salajengipun Nabi alaihi salatu wassalam ngendika, fa innama at'amahullah wa syaqah lan satemene bae, mongko satemene bae. Nalikane ana wong kelalen mangan mbek nanggahanan apa? Puasa. At'amahullah. Wong kowe mau dinai pangan dening Allah, dinai ngombe dening Allah. Nalikane wong niki kelalen nanggahanan puasa, mangan, ngombe, niki mboten dinisbataken maring wonge. Jadi perbuatane wong sing kelalen niki, penggaweane wong sing kelalen niki, prilakune wong sing kelalen niki, niki mboten dinisbataken maring wonge. Ning dinisbataken maring sinten? Allah. Dereng paham? Itu masalah ala kali mboten. Niki penisbatan. Nek wong niku mboten kelalen, sengaja mangan nangganan puasa, sengaja ngombe nangganan puasa, niki nisbate maring wong niki. Ning nalikane dheweke niki kelalen, penggaweane wong sing kelalen, prilakune wong sing kelalen, niki mboten dinisbataken maring dheweke, ning nisbate niki maring sinten? Gini buatan cocok, kersang gini buatan cocok. Nisbat. Bahasa Jawa ini apa sih? dibalikna ngimutun patia cocok. Pun, kaya ni kula. Pun, kula paringi contoh sana semali. Tiang ingkang sare turu, turu. Wong sing turu. Niki nggih mboten dinisbataken perbuatane wong sing turu maring dheweke. Lan penggaweane wong sing turu niku nalikane wong turu lempang mrika, lempang tiki, bahkan mungkin menyat laku-laku. Nguyuh ora krasa, turu maning. Napa nglindur ta utawa? Senes nggih. Lagi kan mungkin nggih wonten tiang iki, tiang sare. Tiang sare niki menyat. Menyat nguyuh cewok barang. Terus turu maning, cewok wala alam nggih. Terus turu maning ditakoni, "Kowe mau mungkin krasa ora?" Ora. Nanggah nanti. Jenengan turu glempang ngiwe nengen kadang alian mereka mriki mereka mriki. Niki mboten dinisbataken maring jenengan. Ning dinisbatakene maring sinten? Allah. Kados ingkang dipun ngendikakaken dening Allah Azza wa Jalla ing dalam kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Tiang pitung nggih, pemuda pitu. Sebab melayu saking penguasa ingkang zalim. Nggih, penguasa ingkang kafir nggih berupaya lan berusaha nyelametaken agamane, melayu ninggalaken negrine, kampunge, daerahe, terus mlebu gua nggih. Sing dijeni Ashabul Kahfi niki diturokaken dening Allah Azza wa Jalla pinten taun? 309 taun. Turuk 309 taun. Nggih nganti diutara kanggo. Nggih nganti diutara kanggo leres. Nggih wong wis 300 taun kepungkur nggih duit wis kadaluwarsa nggih. Nggih. Duit landang nggih tuku seniki nggih mboten payu. Nggih, benggol rini. Nggih. Wong sing sen nggih ora kanggo nggih. Nggih. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla nalikane pemuda Ashabul Kahfi niki sare niki digelimpang-gelimpangaken dening Allah. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal syimal. Niku dudu nisbate maring ngeneng Allah Azza wa Jalla ingkang bolak-balik mriki. Sebab nek boten bolak-balik boten kaku mangke. Hah? Kaku 309 taun. Nggih, mangke darahe saged mandek beku. Nggih, terus sedawane 309 taun iki Allah Azza wa Jalla lapang gelimbang-gelimbangaken nggih. Apa? Wa nuqallibuhum lan ingsun Allah Taala nuqallib. Miring mereka, miring mriki, miring mereka, miring mriki. Datal yamin wa datal shimal menengen mengiwe. Nggih. Terus ugi ulama maringi penjelasan niki posisi gua. Posisi gua niku lawange teng sebelah lor. Jadi sinar srengenge niki saged mlebet. Pancen pun diatur dening Allah ya. atau sinar-sinar matahari sengenge niki cahayane niki mlebu. Terus di nuqallibuhu dzatal yamin wa dzatash shimal. Anten niku nggih. Nah, Allah azza wa jalla ing dalam ayat niki nyebutaken nuqallibu. Sing bolak-balik sinten? Dadi perbuatane, penggaweane, prilakune wong sing turu niki mboten dinisbataken maring wong sing turu ning dinisbataken maring sinten? Allah. Pun paham dinisbataken? Kula terus terang golek bahasa sing tepat angel. Lagi pun niku. Kersa ketane kurang tepat. Mimpun nisbate ngaten niku. Nisbate ngene. Mboten dinis wong sing kelalen, wong sing turu. Niki mboten dinisbataken maring wong e. Perbuatan niku mboten dinisbataken maring wong e, ning dinisbataken maring Allah. Iki contone hadis wau. Pengendikanipun Nabi alaihi salatu wassalam, fa innama at'amahullahu. Mboten fa innama at'ama. Monggo satemene dheweke mangan sekarepe dhewek mboten. Ning nisbate mari sinten? Allah sing aweh pangan. Sinten sing glembang-glembangaken Ashabul Kahfi? Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatash shimal. Ingsun Allah taala sing bolak-balikaken Ashabul Kahfi nengen ngene. Sehingga mboten apa? Rusak. Lambine ya ora rusak. Niki memang niki jenenge apa? Niki jenenge keramat karomah napa no? Hah? Karomah napa seneng? Mujizat. Napa Rasul mujizat? Hah? Karomah nggih. Nggih, karomah. Karomatul aulia. Niki jenenge keramate para wali. Nimbuh kaya ngapa nek Ashabul Kahfi terjadi teng Indonesia niki rame. Pada siaroh. Keramat niki nggih. Nggih. Dadi duit. Nggih. Dadi duit. Nggih. Nggih mungkin nonton investor barang sing dugi nggih. Nggih. Nggih dimodifikasi dadi tempat wisata. Religi napa-napa. Buka yang apa niki? Lah wong ana pangeran Diponegoro napa-napa? Ngaso teng wit asem ngisore asem wit asem di dikramataken misale ngaten niku nggih. Ashabul Kahfi niki karomah jenenge. Karomah. Karomah niku mboten bisa diusahani dening tiange. Lah seniki kan wong ujare karomah ning usaha. Ngetokaken keistimewaane kenapa niku khawarikul adat hal-hal sing di luar kebiasaan kapan bae bisa didengaken. Wah niku jelas lombo. Niku dudu karomah niku. Niku tipuan setan niku. Nggih. Okay. Amun terpengaruh maring model-model wong sing ngene iki. Kertas jadi duit. Hah? Oh. Dakwah dalam kubur napa? Allahul musta'an. Di zaman sedikit model-model nggih. Walhasil. Kaitanipun kalian pembahasan ini terus kelalen turu. Niki boten dinisbataken maring wonge ning dinisbataken niku maring sinten? Allah azza wa jalla. Mulane mbok kaya ngapa sing dilakoni dening wong sing turu niku mboten dosa. Turu nyolong. Uli nyolong karo turu niku. Thank you. Wongi mesti. Allah azza wa jalla sing niki sing niki sing niki. Nggih sing awe pangan maring wong sing mangan nalikane kelalen Allah. Sing bolak-balikaken wong nalikane turu sinten? Allah. Nggih wong niki mboten duwe karblas. Benten kali wong sing sadar nggih. Wong sing melek, sing mboten turu, wong sing mboten kelalen. Niku mboten saged. Oke kan apa sing tak lakoni mangan nggih kersane Allah. Jadi aku ya ora apa-apa wong jadi dikersakaken dening sinten. Nah niki benten. Yo. Hah? Bulane wau kula mboten cocok nek ngangge bahasa kersa. Nisbat. Dinisbataken maring sinten Allah. Dan ini masalah dikersakaken kula jenengan mboten mangan dikersakaken dening Allah, kula jenengan mangan dikersakaken dening sinten? Allah. Niki masalahe turu apa mboten turu? Utawa kalen utawa ora? Kalen. Nah nggih, seniki jenengan sekuasa, turu. Turu. Menyat. Weruh gedang, weruh napa mboten niku? Kayane mboten rumbok. Napa pripun nggih? Nggih, umpamane panjen terjadi kayak ini terus mangan gedang, mangan tempe, mangan apa napa medang barang. Nggih. Konon wallah alam, napa bener napa mboten? Konon napa nggih? Iku wonten kisah koki teng salah setunggalipun kapal niki saking biasane masak niku masak nang kanan turu wonten ning kono niki dadi wis kebiasaan masak nang kanan turu niki karo cuman walalan niki bener apa mboten konon niku nggih itu kok bener tuku mboten umane bener nggih mungkin nggih mboten mustahil walhasil intine niku nisbat. Terus boten kenging terus tiang melek boten kelalen terus dheweke mangan terus alasane ya aku ora batal puasane wong gedhe kersakaken boten dadi boten dadi sebab niku mangane dheweke ngombene dheweke niku dinisbataken maring dheweke sebab dheweke napa jarak nek niku boten jarak kalen niku dinisbatakene maring sinten? Allah. Pun paham nisbat? Nek dereng paham nggih, kula bingung mulih nerangna. Nisbat niku ya niku manane? Nggih. Lagi pun, ya mungkin bahasa Jawane mboten ketemu. Ning intine jenengan paham kan? Dados nalikane wong sing ora turu. Sing ora kelalen ngeten lho ya. Pun intine sing ora kelalen lho iki pembahasan kelalen. Sing ora kelalen mangan ngombe niki batal napane? Puasane. Lan penggaweane dheweke niki mboten terus dinisbataken maring Allah, ning dinisbataken maring sinten? Nah, niki bahasa nisbat. Cara jawane angel. Pun niku bahasa nisbat niku kan. Pun jelas? Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Walakin nggih, kula tambahi keterangan iki kaitanipun kalian masalah iki. Kadzalikan nas. Walakin lamma lam yakun lahu qasd nasaballahu al-fi'la ilaihi kadzalika an-nasi lam yata'ammad fasada as-sawm nasiya wa akala wa syariba nakul sawmuka sahih. Nggih niki tesi wonten hubungane kalian turu wau niki nisbate maring sinten? Allah. Sebab dheweke niki mboten duwe tujuan. Sing turu niki mriki-mriki. Nggih, ngaten. Kadzalikan nasi. Kaya mengkono ka wong sing kelalen. Lam yata'ammad fasadas saum. Dheweke mboten duwe kekarepan, ora sengaja merusak puasane. Pak, wong sing kelalen nek wong sing war, sing boten kelalen. Iku nalikane mangan, kerasa kan? Kaya aku mangan ya batal apa nih? Puasa. Kejaba wong sing jahil, ya. Mungkin wong jahil, senes jahil, jahil. Wong bene mlebu Islam, puasa. Puasa. Nggih, ujare sing ora kena. Sing ujare sing batalaken puasa niku mung mangan misale. Ngombe dianggep ora. Misale niku. Utawa mangan ngombe batal, ning rokok ora misale. Oh niki tembe mlebu Islam niku nggih. Akhire dheweke ngrokok. Nang kahanan jahil. Jahil. Bodoh, mboten ngerti pembatal puasa. Artinya sing batal puasa ya mangan ngombe, ngerokok mboten. Bisa. Niki kejaba. Sebab dheweke napa? Jahil. Terus tiyang ingkang nasi wong sing kelalen iki lam yata'ammad fasadas saum. Ora duwe kesengajaan ngerusak puasane. Kelalen mangan, kelalen ngombe. Nah, tiyang niki puasane napa? Sah. Puasane napa? Sah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah salajengipun nyebutaken wa kadzalika law kana jahilan. Lan kaya mengkono uga seumpamane ana wong sing nang kahanan jahil. Bodoh. Mislu contone. Ayyah tajima wa huwa la yadri annal hijama tuftiru. Wong bodoh, orang ngerti. Deweke hijamah. Hijamah niku bekam. Bekam, bekam. Canduk. Bahasa zaman ini. Canduk ini. Di bekam niki dicantuk. Di bekam niki maknanya dicantuk. Wahuwa la yadri. Nang kahanan deweke orang ngerti. Satu menai bekam. Hijamah niki mbatalaken puasa. Oke. Wonten perkara ingkang perlu kula aturaken niki. Masalah hijamah niki mbatalaken puasa napa mboten khilaf ulama. Ulama berbeda pendapat. Nah, penulis niki termasuk ulama ingkang berpendapat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah niki salah satu ulama ingkang berpendapat cantuk men ngerti bahasa Jawa nggih ngertine seniki bekam nggih nek kulurin malah orang ngerti bekam apa ngertine cantuk nggih bekam cantuk niki menurut sebagian ulama niki dianggap batal kenapa puasa. Nah misalnya wong niki boten ngerti. Boten ngerti. Nek hijamah. Hijamah niki wau. Saged mbatalaken puasa. Ini kau kan oleh kula nyontoni ngerokok. Oleh wong mlebu Islam ya urung ngerti masalah hukumi rokok. Nek wis suwe mbok ya. Hah? Ya wis ngerti ning nekat. Soalnya sering krungu nek rokok ya. Napa? Rokok. Mboten masalah. Rokok niku bahaya niki kesehatan. Rokok niku mubadi. Rokok niki pun kesilmane haram lah ya niku. Jadi us krungu ning genah kecut. Ning kepremene anu niki niki om bisa anu niki niki niki. Nek niku masalah sanes nggih. Dan sini ki wonten tiyang sing pancen nembe-nembe mlebu Islam durung ngerti nek rokok niku batal kenapa? Puasa. Rokok dhewe iki. Batal mboten puasane. Mboten. Sami kali sing niku menurut sebagian ulama hijamah batal kenapa? Puasa. Sebab dheweke niki urung ngerti nek hijamah niki batalaken puasa. Bekam niki batalaken puasa. Dheweke puasa, kenapa bekam? Puasane sah napa mboten sah? Sah. Puasa makbul. Nggih. Kelalen napa mboten kelalen? urung ngerti, jahil napa sengaja. Mangge wonten pembahasan insyaallah perkara-perkara sing boten batalaken puasa. Mangga dibahas insyaallah bar-bar pembahasan iki, pembatal puasa napa mawon. Terus perkara-perkara sing boten batalaken puasa napa? Mangga misalnya puasa suntik batal lapora. Batal napa mboten? Puasa nangkahanan puasa impus batal lah mboten. Nah niku mangga dibahas insyaallah. Ngentut nang banyu batal lah mboten. Nek cepet biyen ngentut nang banyu batal. Niku mangga wonten pembahasan insyaallah. Senika wonten masalah. Senika wonten masalah. Tiang puasa. Tiang puasa. Ayyakula. Ayyakula. Yadhunnu annal fajra lam yattali. Summa tabayyana annahu talih. Saat-saat puasa niki ana wong mangan anggepane niki fajar dereng letrek, jadi anggepane niku durung subuh. Mungkin sing niki ora ana jam umay tang isor papringan udan barang peteng boten-boten informasi listrike mati nggih mangan biasa sahur terus nggih barang wis rampung jebule wis terong-terong barang rampung udan terong-terong oh jebul aku ki mau mangane mangane wis wis esuk. Pripun puasane iki ya? Hah? Sah napa mboten sah? Sah? Kita gitu, sok tiyang niki mboten ngerti blas. Mboten ngerti. Nggih, mboten ngerti. Fasaumuhu sahih. Fasaumuhu sahih. Ampun terus, duh aku li sahur sekawanan. Terus nambah lah. Kayak suara sah ya. Ampun, ampun. Eh? Ampun diterusan. Oh, napa mana sini iki? Wong gara-gara orang sahur bura puasa. Sebagian dia. Ini ku gara-gara kainan orang sahur. Orang puasa. Pahalin orang sahur. Orang puasa. Keliru. Napa? Sahur wajib napa? Sahur kan hukumnya mustahab. Boten wajib. Amun dipahami nek ora sahur ora sah napane? Puasa. Seniki kosok baline. Ayyakula ayyakula yadhunnu anna syamsa qad ghurubat au kharibat. Ana wong mangan bukalah ngeten nggih bahasane. Nyana duwe penyana satu menit srengenge wis surut. Gini iki mungkin cuaca sing kados wau peteng. Nggih. Suasanane peteng teng ribut-ribut. Mboten ten jam, mboten ten informasi, mboten ten napa-napa. Niki dianggep nek niki pun maghrib. Fa'akala. Monggo dheweke mangan. Summa barang pun rampung mangan terang. Senengene mentu. Mentu. Nggih, mendongol. Sengengene niki. Pripun iki? Anna syamsa lam takhrub. Eh sengengene iki durung surup. Puasane sah napa mboten sah? Mandek napa bablas mangan? Napa wa ing kadung wa terusna? Pripun iki? Sah napa mboten puasane? Sah. Lah terus diterusaken napa mboten? Diterusaken. Puasane sing diterusna. Dudu mangane dudu. Nggih. Fayajibu alaihil imsak. Mongko wajib tumrape wong kowe mau nahan. Dan ternyata bene kira-kira jam 5. Kasih setengah jam maning. Nggih. Lumayan nggih Pak Ahmad. Pati niki jadi. Nggih. Ini sebab dheweke niki buka niki dilandasi sebab, dibangun nang luring sebab. Ini ternyata sebabnya salah. Anggapane napa? Salah. Sah puasane ning ampun diterusna. Sedikit wonten masalah sanes semali. Napa? Tiange niki ragu. Ki jane wis magrib apa urung? Nek mau kan rasane yakin nek niku nggon apa? Wis magrib bulane buka. Lah seniki wonge. Ngene iki sami lah cuaca sing boten jelas ngoten niku. Wis magrib urung, ora ana informasi lansane se. Mangan nang kahanan ki jane magrib apa urung? Niki jenis syak. Fa in akala syakan fi khurubi syamsi. Ana wong mangan nang kahanan puasa niki. Fitulu napa? Fi khurubi syamsi. Napa fi khurub, napa fitulu? Niki mangke bon huruf lah nggih. Fi khurubi syamsi. Nalikane surupeng sengenge. Sah napa mboten sah puasane? Oke, kula balenilah. Diurut supados jelas iki. Nek wong niku sak artine dugaan kuate niki mboten wonten. Nek mau kan dugaan kuate wis magrib. Nah, sing sniki ngaten. Fa'in akala syakan. Saking mulai meletek yang fajar mawon. Ya? Men urut niki. Fa'in akala syakan. Mungkin nalikannya dheweke mangan nang kahanan syak. Fitulu il fajri. Sakraku ing dalem meletek yang fajar. Ya wis subuh urung ya. Raku dheweke. Saya kira pahami? Raku. Nek sing wau kan yakin nek niki durung subuh. Terus ternyata bareng wis mangan, sahur jebule wis awan. Sah namane. Lah seniki aku ing dalem meletekeng srengeng meletekeng fajar. Sah nama mboten sah puasa. Mangan nang kahanan ragu, fajar wis meledek apa urung? Wis subuh apa urung? Ngeten niku nggih. Samilah kali sing wau kadane mboten ten informasi, mboten ten krungu adzan, mboten niki. Aku ki jane wis subuh apa urung subuh. Terus dheweke mangan. Mangan. Sah napa mboten sah? Nggih, niki ragu arep masalahe sahur niki. Ragune niku ing dalam perkara. Nggih. Jane wis subuh apa urung subuh? tangi. Tangi turu. Suasana tesi ketinggalan apa? Peteng kan? Terus dewekan ini ragu. Ini jangan ini subuh apa urung. Terus dewekan mana ngawur? Sahur lah. Gampang kan ingat. Sahur. Nanggahanan dewekan apa? Ragu, wis subuh apa urung? Subuh. Ternyata. Oke, ini kumpun. Meledak. Sah nama buatan sah buatan. Nggih. Ora duwe jam. Ora ana tanda-tanda. Jago kluruk ora ana. Jago kluruk ora ana, tanda-tanda mboten ketot. Nggih. Mboten mung semangat wong iki kewajiban puasa. Nggih, nanggahanan apa? Puasa. Tangi arep sahur ragu kewis subuh apa urung subuh terus sing diragukake niku masalah apa nih subuh eh ngaten niku lho kan kemungkinan dereng kemungkinan pun subuh kan paham akhirnya dheweke tetep mangan sahur lah ngaten ternyata ampun subuh sah namun mboten sah. Sah napa mboten sah puasane? Sah. Napa sebabe? Li'annal asla baqa'al baqa'ul lail. Sebab asline niku rasane niku pancen dasi napa? Wong urung yakin nek niki saja. Ragu aku. Dugaan kuate. Nggih, urung wajar. Pak, niki berarti napa? Sah. Seniki nek mau sahur, seniki buka. Nggih, nalikane ana wong mangan nang kahanan ragu surupeng srengenge. Surup apa urung? Angger kelewat surup sah. Agar angger urung ora sah. Nggih. Ing dalem perkara niki, masyaallah hadirin barakallahu fikum, nek ana wong nanggahanan puasa ragu ing dalem surupeng srengenge, niki lam yasih saumuh. Ora sah puasane, sebab asline teh siawan. Beda kali sing wau asline wengi ngaten niku lho. Nggih, berarti tiang niku boten kenging dahar mangan nang kahanan ragu berarti nalikane kedadian singa niki ya ternyata srengengene niki durung surup kadung mangan alaihil qadha alaihil qadha niki ternyata wau ragune ternyata wis surup barang wis anu oh, ternyata wis surup ya berarti pun bener kan kodok mboten mboten napa wonten nyarutan puasa separo dari rong menit nggih puasa rong menit ngaten nggih mboten dijenengi puasa kaya niku lagi jenengan pun ngerti definisi puasa mulai ini kapan tekan kapan masa nyarutangi separo. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina.